Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah dengan fa'il jamak tafsir li ghairil aqil ya. Pada pelajaran yang sebelumnya kita telah membahas kaidah yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah untuk jamak tafsir lil aqil. Ya, berbeda dengan jamak tafsir lil aqil ya. Jamak tafsir lil ghairil aqil semuanya dihukumi mu'annas ya. Jadi kalau jamak tafsir lil aqil itu kan tergantung apabila ia untuk muzakkar maka dihukumi muzakkar, apabila untuk mu'annas maka ia dihukumi mu'annas. Contohnya misalkan tulabun ya, karena tulabun ini untuk muzakkar maka yang digunakan adalah bentuk muzakkar. Contohnya jalasa at-tulabu. Kemudian kalau banatun ya, karena banatun ini untuk mu'annas, maka kita katakan jalasat al-banatu. Jadi disesuaikan dengan jenisnya. Kalau memang jamak tafsirnya untuk muzakkar ya muzakkar, tapi kalau jamak tafsir untuk mu'annas, maka mu'annas. Adapun jamak tafsir li ghairil aqil, semuanya dihukumi mu'annas. Baik yang ketika mufradnya muzakkar maupun yang mu'annas. Contohnya misalkan masjidun ini kan muzakkar ya, karena tidak ada tamar butuhnya. Kemudian kitabun ini juga merupakan muzakkar ya, karena tidak ada tamar butuhnya. Tapi ketika ia menjadi jamak tafsir ya, jamak dari kitabun adalah kutubun, jamak dari masjidun masajidu ya, tidak boleh tanwin karena ia mengikuti sukat muntal jumuk ya, masajid mafa'ilu, jadi kita katakan masajidu, tidak boleh masajidun. Ketika kitabun menjadi kutubun, masjidun menjadi masajidu, maka ia dihukumi sebagai mu'annas. Ya, sekalipun mufradnya muzakkar. Maka kalau kita ingin mengatakan misalkan buku telah hilang ya, bahasa Arabnya hilang itu kan doa ya. Doa al-kitabu ya. Buku telah hilang. Ini ketika mufradnya. Ya. Ketika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk jamak tafsirnya, misalkan buku-buku telah hilang, maka kita katakan do'at al-kutubu, ya. Do'at al-kutubu. Jadi tidak do'a al-kutubu. Karena apa? Karena jamak tafsir li ghairil aqil, ya li ghairil aqil seluruhnya dihukumi mu'annas. Tidak peduli apakah ketika mufradnya ia muzakkar seperti kitabun dan masjidun, ketika ia menjadi jamak tafsir dihukumi mu'annas. Jadi misalkan tadi kalau buku ya telah hilang, sebuah buku telah hilang kita katakan doa al-kitabu ya. Kalau ketika mufrad memang harus disesuaikan ya. Kalau muzakkar ya muzakkar doa al-kitabu, tapi ketika kitabun menjadi kutubun ia dihukumi mu'annas menjadi do'at al-kutubu. Begitupun masjid. Ketika mufrad dia dihukumi muzakkar. Misalkan kita ingin mengatakan maksudnya masjid telah banyak. Maka kita katakan kasuro al-masjidu ya, masjid telah banyak. Tapi kalau kita ingin mengatakan masjid-masjid telah banyak ya, jamak, maka kita mengatakan kasurat al-masajidu, masjid-masjid telah banyak. Jadi dalam bentuk mu'annas karena sesuai dengan kaidah kalau li ghairil aqil ia dihukumi mu'annas ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang ketika mufradnya memang mu'annas. Contohnya apa? Contohnya misalkan ainun ya. Ainun mata merupakan isim yang sekalipun tidak ada tamar butuhnya, ia dihukumi mu'annas. Contohnya kita ingin mengatakan mata telah menangis ya. Menangis adalah baka. Berarti kita katakan bakat al-ainu ya. Bakat al-ainu. Kenapa bakat? Karena ainu ini merupakan mu'annas. Dan sesuai kaidah manis ya, sama jenisnya. Karena ainun ini mu'annas, maka fi'ilnya pun harus mu'annas. Bakat al-ainu. Apalagi ketika ia jamak taksir ya. Al-uyunu, maka ia mu'annas juga. Bakat al-uyunu. Ya. Karena jamak tafsir seluruhnya dihukumi mu'annas untuk yang ghairu aqil. Misalkan contohnya lagi adalah syajaratun ya, pohon ya. Pohon ini mu'annas karena ada kamar butohnya. Misalnya kita ingin mengatakan bahwasanya pohon telah tumbuh ya, pohon telah tumbuh, maka kita katakan nabatat asyajaratu ya, pohon telah tumbuh. Tapi kalau pohon-pohon telah tumbuh ya, kita katakan nabatat al asyjaru ya, nabatat al asyjaru ya. Jadi kalau mufradnya nabatat asyjaratu ya, jamaknya adalah nabatat al asyjaru, karena memang syajaratun ini muannas, jadi ketika mufrad maupun jamaknya muannas ya. Sehingga dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan kalau jamak taksir lighairi akil ketika menjadi jamak taksir semuanya dihukumi muannas, baik untuk yang untuk kata yang mufradnya muzakkar maupun yang muannas. Contohnya tadi yang mufradnya muzakkar kitabun dan masjidun, ketika mufrad ia normal, artinya kalau dia muzakkar ya muzakkar, doa alkitabu kasoro al masjidu ya, digunakan untuk muzakkar. Tapi ketika ia berubah menjadi jamak taksir al kutubu dan al masajidu, kita katakan doat al kutubu dan kasoro al masajidu ya, doat al kutubu dan kasorot al masajidu ya, doat al kutubu kasorot al masajidu. Apalagi untuk kata yang ketika mufradnya muannas, baik yang muannasnya karena ada tamar butohnya atau yang dihukumi muannas. Contoh yang muannas karena ada tamar butohnya yaitu syajaratun ya. Misalkan kita ingin mengatakan pohon telah tumbuh, kita katakan nabatat asyajaratu. Dan ketika kita ingin mengatakan dalam bentuk jamak taksir, syajaratun jamaknya adalah al-asyjaru, maka sama ya, nabatat asyajaratu, nabatat al-asyjaru ya. Dan contoh untuk isim yang ketika mufradnya dihukumi muannas sekalipun tidak ada tamar butonya, contohnya adalah ainun ya. Kalau kita ingin mengatakan mata telah menangis, kita katakan bakat al ainu. Kalau kita ingin mengatakannya dalam bentuk jamak mata-mata telah menangis, kita katakan bakat al oyunu ya, bakat al oyunu ya. Jadi sama ketika mufrad bakat al ainu, ketika jamak bakat al oyunu. Tohib, ana rasa untuk pembahasan jamak tafsir di gore akhir ini cukup ya. Ya, karena sederhana, ketika yang menjadi jamak tafsir di gore akhir semuanya dihukumi muannas ya. Adapun ketika mufradnya dilihat dulu. Kalau ketika mufrad ya muzakkar maka dihukumi muzakkar, kalau ketika mufrad muannas dihukumi muannas. Tapi ketika kata-kata yang ketika mufrad ini muzakkar dan muannas ini ketika berubah menjadi jamak taksir, seluruhnya dihukumi muannas ya, tidak peduli apakah kata tersebut ketika mufrad muzakkar atau ketika mufrad muannas. Sebetulnya masih ada satu pembahasan lagi yaitu untuk fi'il amar ya. Fi'il amar, fi'il lazim. Tapi ini insya Allah mudah karena fi'il amar untuk fi'il lazim itu telah nempel ya dengan fi'ilnya ya. Contohnya jalasa ya. Ya isi fi'il amarnya adalah ijlis. Ijlis itu artinya duduklah kamu. Jadi ketika kita mengatakan ijlis sebetulnya kita mengatakan ijlis anta ya. Duduklah kamu. Ya, jadi fa'ilnya telah melekat pada fi'ilnya. Begitupun dengan tasrif logawi dari kata ijlis ini. Jadi ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna, semua fa'ilnya telah melekat pada fi'ilnya. Ijlis, duduklah kamu. Ijlisa, duduklah kamu berdua. Ijlisu, duduklah kalian. Ijlisi, duduklah kamu wanita. Ijlisna, kamu berdua wanita. Ijlisna, duduklah kalian wanita. Jadi ini merupakan contoh-contoh penggunaan fi'il amar dalam bentuk fi'il lazim. Dan ini tidak kita bahas karena fa'ilnya sudah menyatu pada fi'ilnya. Ataupun nanti ketika kita membahas fi'il muta'addi, baru kita bahas lebih lanjut. Karena memang kalau fi'il muta'addi ada maf'ul bihnya ya. Yang maf'ul bih itu tentunya tidak menempel pada fi'ilnya, tapi berpisah. Tayyib, ana rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.